hembusan angin malam. Cobalah tanya kabar dia kini. Masihkah ingat kisah cinta dulu yang sempat terbina di seberang sana? Seribu kata cinta pernah kita rangkai indah bersama. Masih ku ingat sampai saat ini, walau kita kini telah berpisah. Bukan berarti kehendak hati untuk sakiti perasaanmu kasih. Dengan terpaksa ku harus pergi, meski harus jujur, ku akui tak pernah bisa lupakanmu. Ku akan selalu menyimpan di hatiku, meski kini kita telah berpisah, kenangan indah itu selalu ada. Biarlah lautan menjadi saksi bisu cinta kita, walau kita tak saling memiliki, tapi cinta akan kehendak hati untuk sakiti perasaanmu kasih. Dengan terpaksa ku harus pergi, meski harus jujur, ku akui tak pernah bisa lupakanmu. Ku akan selalu menyimpan di dalam lubuk hati. Meski kini kita telah berpisah, kenangan indah itu selalu ada. Biarlah lautan menjadi saksi kata cinta kita, walau kita tak saling memiliki, tapi cinta akan selalu terukir dalam hati kita berdua. Ku akan selalu